Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wal'udwana ila ala zalimin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, senang sekali kembali kita bertemu melalui udara, melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, untuk mengkaji secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada ayat penutup, yaitu ayat ke-120 dari surat Al-Maidah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ayat 120 ini adalah penutup dari surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan keterangan lillahi mulkus samawati wal ard, bahwa Allah memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kalimat penutup ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir untuk menjelaskan tentang bagaimana akhir kehidupan manusia. Kemana dia akan menghadap dan bagaimana kepada siapa dia akan menyerahkan diri, di sini dijelaskan oleh Allah melalui penutup ayat ini. Hubungannya adalah bahwa kalau di dalam keterangan awal surat Al-Maidah, Allah memulai dengan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menepati janjimu. Uhillat lakum bahimatul an'am, dan juga menjelaskan tentang binatang-binatang yang dihalalkan untuk dimakan dan boleh untuk dikonsumsi. Maka kalau di dalam keterangan awal Allah menjelaskan tentang hukum, maka keterangan akhir dari surat Al-Maidah ini Allah menutupnya dengan penjelasan bagaimana sebenarnya kehidupan manusia itu pada akhirnya akan berhadapan dengan pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, lillahi mulkus samawati wal ard, bagi Allah lah kerajaan atau kepemilikan yang ada di langit dan di bumi. Bahwa memang langit yang begitu luas yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, bumi yang begitu terhampar luas di hadapan kita untuk dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bahkan kedalaman bumi sendiri tidak ada orang yang mengetahui, semuanya itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan bumi ini, maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah milik Allah, dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Sejauh manapun dia sanggup untuk menembus angkasa, tetap dia memiliki keterbatasan, yaitu manusia, dan tetap langit itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Zainal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 120 ini dimulai dengan lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ini terkait dengan ayat sebelumnya 119, 118 dan 117 yang masih menceritakan tentang esensi dari surah Al-Maidah, yaitu meja yang penuh dengan hidangan. Ketika tepatnya Hawariyin sebelumnya meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menurunkan meja yang penuh hidangan dari langit, maka pada ayat 120 ini Allah mengatakan lillahi mulku samawati wal ard, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah memiliki langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maka hanya untuk sekedar menurunkan meja yang penuh dengan hidangan dari langit adalah suatu hal yang mudah. Nah, itu menjadi suatu catatan penting. Yang kedua, bahwa di sini surah Al-Maidah ini mengajarkan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Isa alaihissalam semulia apapun dia, tetaplah memohon kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah sebenarnya penguasa langit dan bumi beserta apa yang di antara keduanya. Karena kita menemukan bahwa Isa itu terlahir. Sebelum terlahir berarti dia tidak ada. Ketika dia tidak ada berarti dia tidak memiliki. Ya. Ketika dia tidak memiliki maka dia tidak layak untuk disebut sebagai Tuhan. Jadi di sini pengajaran yang sangat jelas bagi kita bahwa Allah itu satu dan kekuatan iman dalam Islam itu sangat jelas dengan mengesakan menyatukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Ustaz Perdana, kita menemukan juga di pada poin yang ketiga menarik ini kata-kata mulku. Iya. Ada mulku, ada malik. Nah, itu bagaimana penjabarannya itu Ustaz Perdana? Iya, kalau perbedaannya adalah sebenarnya malik itu juga berasal dari kata malaka. Mulkun juga itu asal katanya itu ada dari malaka atau memiliki. Kalau mulkun di sini diartikan dengan kerajaan, ya. Sedangkan kalau malik itu adalah rajanya yang berkuasa. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan, berasal dari kata malaka yang arti memiliki, sedangkan disebut dengan malik ya sang raja ini ya, sang raja karena dia memiliki kekuasaan yang begitu besar yang tiada batas. Nah, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa kepemilikan Allah itu tiada batasnya. Allah memiliki samawati wal ardi wa ma fihin. Segalanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, ternyata memang kita sendiri tidak memiliki apa-apa. Iya, karena kepemilikan kita itu secara zahirnya memang ada di tangan kita, akan tetapi pada hakikatnya itu adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian nampaknya yang kita miliki itu sebenarnya lebih pas disebut dengan titipan, Pak. Iya, ya? Hanya sekedar titipan. Iya, karena kita datang dia sudah ada, habis itu benda itu tetap ada dan kita pun akhirnya meninggal dan wafat. Sehingga dia akan ditarik kembali. Artinya ketika manusia terlahir dia tidak memiliki apa-apa, dia juga terlahir dalam keadaan telanjang. Pada saat dia meninggal juga dia tidak bawa apa-apa, hanya sekedar bawa kain kafan yang ada yang ditutupi itu orang ke badannya. Habis dimakan tanah. Iya, akan habis dimakan tanah. Jadi sedikit nih, Ustaz. Kata-kata mulku dan malik kalau kita lihat dari penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi itu memiliki perbedaan yang begitu dasar dan sangat baik untuk kita sampaikan kepada para pendengar yang dimuliakan Allah ini. Disebutkan dengan Malik Yaumiddin. Iya. Ada yang baca Malik, ada yang disebutkan dengan Malik, ada Malik, ada Malikin Nas. Iya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika disebut dengan Malik itu pemilik, tapi disebut dengan Malik itu berarti pemilik dari orang-orang yang memiliki. Untuk hari kiamat Allah cukup mengatakan dengan Malik Yaumiddin karena pada waktu itu tidak ada orang yang memiliki. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Siapa pemilik pada hari ini? Hanya milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Sementara di dunia terkadang manusia memiliki. Malikin nas. Manusia memiliki manusia yang lain. Contohnya majikan memiliki para buruh misalnya, direktur memiliki staf-staf bawahan gitu. Orang tua memiliki anak yang di bawah asuhan dia. Jadi manusia memiliki manusia. Tetapi manusia yang dimiliki dan manusia yang memiliki ini ada zat yang maha memiliki. Maka disebut dengan Malikin Nas. Maha pemilik dari orang-orang yang memiliki. Di sini disebutkan lillahi mulkus samawati wal ar, bahwa kita boleh jadi memiliki sepetak tanah, kan begitu Ustaz Perdana, ya kan, memiliki sepetak bumi, tetapi sebenarnya bumi dan kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita saya kan memiliki banyak harta. Tetap saja Anda dan harta yang Anda miliki itu kalau diruntut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kajian yang menarik nih Pak Ustaz. Kalimat la ilaha illallah itu kalau sekedar diucapkan saja orang kafir pun bisa mengucapkannya, apalagi zaman modern sekarang ini. Pak Ustaz, non muslim pun berani mengucapkan la ilaha illallah. Assalamualaikum, alhamdulillah. Tapi sebenarnya ada kajian yang mendalam di balik syahadat dengan la ilaha illallah terkait dengan ayat kita surah Al-Maidah 120 ini. Coba Ustaz. Iya. Tadi mungkin sudah Ustadz Jana sampaikan sedikit bahwa memang kalau ditinjau dari berbagai sisi, salah satunya adalah sisi tauhid, bahwa memang ayat penutup dari surat Al-Ma'idah ini menjelaskan segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Dan Allah itu adalah Maha Esa, ya, yang memiliki segalanya. Tidak ada yang memiliki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat La ilaha illallah, sebenarnya ketika seorang muslim mengucapkannya dan benar-benar dihayati dengan baik, maka dia akan sampai kepada kesimpulan bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan di atas alam semesta ini, dan yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang memiliki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ini adalah pengakuan yang jujur dari seorang hamba kalau benar-benar dia pahami dengan baik, bahwa memang dirinya itu harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya begini Ustaz Jenal, kalau kita mau sedikit saja mencoba untuk menghayati kalimat La ilaha illallah itu, maka kita tidak akan pernah merasa susah di dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Ya, apapun yang terjadi, ya, apapun yang berada di tangan kita sekarang ini, itu semuanya adalah kembali kepada Allah, milik Allah itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang memiliki semuanya. Pada satu saat mungkin harta yang kita miliki itu hilang, maka kalau kita kembalikan kepada La ilaha illallah, ya kita tidak akan pernah merasa cemas. Iya. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya, dan Allah juga yang berkuasa untuk mencabutnya kapanpun dia inginkan. Iya, satu hal lain juga Pak Ustaz, bahwa kalimat La ilaha illallah ini membahagiakan kita Pak Ustaz. Iya. Kenapa? Ketika kita mengetahui itu diambil dan Allah Maha Kuasa untuk mengambilnya, jangan sampai di situ saja, kita juga meyakinkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk memberi yang lebih baik dari yang ada pada waktu itu. Iya. Maka ketika ada orang yang meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah makhlufna fi musibatina warzuqna khairum minhu, kan gitu. Sesungguhnya inna lillah, kami ini semua milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Tetapi kita mengharap ya Allah, berilah ganjaran dari musibah yang menimpa kami dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Jadi musibah itu sebenarnya kalau kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ri, bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Ketika kita memahami La ilaha illallah, tiada susah, tiada gundah, dan yang ada hanya kebahagiaan. Karena apa? Karena ketika kita meyakini tidak ada Tuhan, tidak ada materi, tidak ada istri dan anak yang layak kita jadikan Tuhan. Sebenarnya yang kita jadikan Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Nah, itu kan melapangkan dada kita. Jadi suatu hal yang menyedihkan, ada orang selalu berzikir La ilaha illallah tetapi tidak meyakini di dalam hati, tertimpa musibah dia langsung down. Nah, itu bagaimana nih Pak Ustaz melihatnya? Iya. Ini tadi artinya salah satu wirid yang sering kita baca setelah pelaksanaan sholat itu adalah La ilaha illallah. Ini biasanya maghrib dan subuh dibaca orang. Tapi sayangnya kita baru sampai dalam tataran kuantitas saja. Kuantitas hanya sekedar memperbanyak bacaan, tapi kurang di dalam memahami makna La ilaha illallah itu. Ya. Di dalam bacaan wirid juga banyak lillahi ma fis samawati wal ard dan sebagainya yang kita baca. Jadi sebenarnya bacaan-bacaan ini yang disyariatkan atau disunahkan ini, itu sebenarnya bertujuan untuk mengokohkan mental kita. Agar pada satu saat kita menghadapi cobaan, kita menghadapi rintangan, kita kembali kepada kebenaran akan keyakinan La ilaha illallah itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca sampai 1000 kali atau sampai 100.000 kali, tapi setelah itu sedikit saja kena mendapatkan cobaan, akhirnya galau, tidak menentu kesana kemari. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini juga merupakan keterangan lanjutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa yang atas ucapan yang disampaikan oleh Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, in tu'azzibhum fa innahum 'ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Bahwa Allah sekali lagi menjawab, Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Karena Dia memiliki apa yang ada di langit dan bumi dan seluruh yang ada di alam semesta ini, maka Allah mampu untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya. Jangankan hanya sekedar mengampunkan dosa, Allah mampu untuk mengembalikan segala apa yang hilang dari seorang hamba dengan pengembalian yang berlipat ganda. Oleh karena itu, jangan kita pernah merasa susah, jangan pernah merasa gundah pada saat kita kehilangan sesuatu. Pada saat kita menyerahkan diri kita dan seluruh apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa itu akan digantikan oleh Allah dengan balasan yang lebih berlipat ganda. Ada suatu hadis, saya agak kurang pas hafalannya, tapi kurang lebih bunyinya begini: kalaulah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar tawakal, maka kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diumpamakan bagaikan seekor burung yang pergi perutnya kosong, pulang perutnya dalam keadaan kenyang. Lau tawakal tum haqqa tawakkulih la razaqakumullahu kama yarzuquhu thayr taghdu khimasan wa ta'udu biyatana. Ini mengisyaratkan bahwa kalimat la ilaha illallah, bertuhan dan berakidah kepada Allah, itu membahagiakan. Karena letaknya kebahagiaan itu adalah keyakinan di dalam jiwa dan kemudian terwujud dari aplikasi bahwa sebenarnya Allah telah menjamin rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Satu binatang melata yang tidak melihat saja pun Allah menjamin rezekinya, apalagi kita yang memiliki akal sehat. Ini mungkin dari saya. Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik kajian kita pada kesempatan hari ini bahwa memang segala sesuatu itu Allah yang mengaturnya. Manusia tidak akan kelaparan karena memang Allah sudah mengatur rezekinya. Apa yang terjadi pada saat sekarang ini di belahan negara Indonesia, di berbagai daerah ada yang mati kelaparan, itu bukan karena rezekinya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dikembalikan kepada orangnya apakah dia lebih mau berusaha secara maksimal ataupun tidak. Miskinnya seseorang itu bukan karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena memang si orang miskin itu tidak mau berusaha, dan juga memang ya orang lain juga harus membantu, memberikan perhatian yang lebih. Mungkin ini saja kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.